بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita masih membahas permasalahan yang pertama yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kita dan yang telah memberikan rezeki kepada kita, dan Allah tidak membiarkan kita, tidak menelantarkan kita. Setelah diciptakan, diberikan rezeki, maka Allah tidak membiarkan kita. Tetapi Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Faman ata'ahu dakhala al-jannah. Maka siapa saja yang mentaati Rasul tersebut, pasti dia akan masuk surga. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Hadza haqqun." Apa yang diucapkan oleh penulis kitab Thalathatul Usul ini adalah sesuatu yang benar. Suatu kebenaran. Al-haqq mustafadun min qawlihi ta'ala. Yang diambil faedahnya dari firman Allah Ta'ala, wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasulnya agar kalian dirahmati oleh Allah, agar kalian mendapatkan rahmat Allah. Apa syaratnya? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan hendaknya kalian bersegera menuju ampunan Rabb kalian dan bersegera menuju surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ali Imran ayat 132 sampai 133. Dan juga diambil faedah dari firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika al-fawzul 'adzim. An-Nisa ayat ke-13. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah keberuntungan yang besar. Dan juga diambil dari firman Allah Ta'ala, wa may yuti'i Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. An-Nur ayat 52. Dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta khasyah, takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan juga dari firman Allah Ta'ala, Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. An-Nisa ayat 69. Dan siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah sebaik-baik teman. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan digabungkan oleh Allah bersama para nabi, siddiq, orang-orang yang jujur keimanannya, yang sangat tinggi keimanannya dan keyakinannya, dan juga dikumpulkan dengan para syuhada, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Dan juga diambil dari firman Allah Ta'ala, wa may yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar yang agung. Al-Ahzab ayat ke-71. Wal ayatu fi dzalika katsirah. Dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kewajiban dan keutamaan mentaati Rasul itu sangat banyak. Wa min qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan juga masalah ini, masalah taat kepada Rasul akan menjadi sebab seseorang masuk surga, itu diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Faqila, maka dikatakan, atau qalu, para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan, artinya tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalanna faqad aba. Siapa saja yang taat kepadaku pasti dia akan masuk ke dalam surga, dan siapa saja yang bermaksiat kepadaku maka dia berarti telah enggan masuk surga. Dengan kata lain, dia akan masuk neraka. Rawahul Bukhari, hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berarti baliknya, wa man asahu dakhalan nar. Kata penulis, dan siapa saja yang bermaksiat durhaka kepada Rasul, dakhalan nar, dia akan masuk neraka. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, hadza aidan haqqun mustafadun min qawlihi ta'ala. Dan ini juga benar diambil dari firman Allah Ta'ala, wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan-batasan Allah, ketentuan-ketentuan Allah, ketetapan-ketetapan Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka dan dia kekal di dalamnya dan baginya siksaan yang menghinakan. An-Nisa ayat ke-14. Wa qalihi, dan juga diambil dari firman Allah Ta'ala, wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, dan siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Al-Ahzab ayat 36. Wa qawlihi, dan juga diambil dari firman Allah Ta'ala, wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Al-Jin ayat 23. Dan siapa saja yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya bagi dia neraka jahannam, dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Wa min qalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil hadith sabiq, dan juga diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam hadith yang telah lewat, hadith Abu Hurairah riwayat al-Imam al-Bukhari, wa man asani dakhalan nar, dan siapa saja yang bermaksiat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam api neraka, diancam dengan neraka. Ini permasalahan yang pertama. Dan penulis berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wa dalilu qawluhu Ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhzaw wabila. Akan tetapi Fir'aun durhaka kepada rasul tersebut yang telah Allah utus kepadanya, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Al-Muzzammil ayat 15-16. Ini permasalahannya pertama. Intinya apa permasalahan yang pertama ini? Siapa yang paham? Permasalahan yang pertama membahas tentang apa? Disebutkan tadi bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita, tidak menelantarkan kita, tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Maka siapa saja yang mentaati rasul tersebut, dia akan masuk surga. Dan sebaliknya, yang durhaka bermaksiat kepada rasul tersebut, dia akan masuk neraka. Tentang apa berarti? Tentang tauhid rububiyah. Terus apa lagi? Tentang tujuan diciptakannya kita. Mungkin sulit ya mengambil faedah dari permasalahan yang pertama ini. Kok permasalahan yang pertama ini intinya membicarakan tentang tujuan diciptakannya manusia, padahal di sini nggak ada kalimat yang menunjukkan kepadanya. Maka kalau kita baca di akhir-akhirnya akan paham bahwasanya Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita. Tentunya ada tujuan. Iya enggak? Apa tujuannya? Untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Kemudian ditambah lagi yang kedua, ini ada dua hal yang bisa kita simpulkan dari permasalahan yang pertama ini. Yang pertama tentang tujuan diciptakannya makhluk atau jin dan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah Allah terangkan bagaimana tata cara ibadah kepada Allah. Dengan apa? Dengan mengutus Rasul ke dunia ini, ke umat manusia. Ketika umat manusia paham mereka diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah, maka mereka tidak bisa beribadah kepada Allah dengan benar kecuali dengan jalan yang telah atau cara yang telah diajarkan oleh utusan Allah, oleh Rasulnya. Nah, ini dua hal yang ada dalam permasalahan yang pertama tentang tujuan diciptakannya manusia dan tentang kewajiban mengikuti Rasul dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa kita dapatkan faedah tadi dalam syarah yang lain, syarah Saleh, Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala. Atau bisa juga kita simpulkan permasalahan yang pertama ini menjelaskan tentang pentingnya diutus Rasul di tengah-tengah umat. Man qala ats-tsaniyah, yang kedua dari tiga permasalahan yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Itu apa kata penulis rahimahullah? Ats-tsaniyatu, yang kedua, yakni permasalahan yang kedua yang wajib atas kita mengilmuinya, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Bahwasanya Allah tidak ridha kalau dia disekutukan dengan seseorang, dengan sesuatu dari makhluknya dalam peribadatan kepadanya, dalam beribadah kepadanya. Baik yang menjadi sekutu tersebut adalah malaikat yang didekatkan, yang paling dekat dengan Allah, yaitu seperti malaikat Jibril, maupun nabi yang diutus seperti nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya Allah itu tidak ridha dengan kesyirikan, dengan seluruh jenis kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Kesyirikan artinya menduakan Allah. Di samping seorang hamba beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Ini namanya apa? Syirik. Dan syirik tidak diridhai oleh Allah atau dimurkai oleh Allah. Walaupun yang menjadi sekutu adalah malaikat yang mulia, yang paling dekat dengan Allah, atau nabi yang paling mulia, tetap Allah tidak ridha. Dan Allah mengancam orang yang berbuat syirik, syirik yang besar, diancam tidak akan diampuni dosanya kalau dia tidak bertobat dan masuk neraka kekal selama-lamanya. Apalagi yang menjadi sekutu itu selain nabi, selain rasul, selain malaikat, jelas tidak, lebih tidak ridha begitu. Wad dalilu qauluhu ta'ala, sedangkan dalil permasalahan yang kedua ini adalah firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasannya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah, maka janganlah kalian berdoa menyeru kepada siapapun atau seorang di samping kalian menyeru berdoa kepada Allah. Tidak boleh berbuat syirik. Tidak boleh dia beribadah kepada Allah kemudian beribadah kepada selain Allah. Harus beribadah kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Al-Jin ayat ke-18. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yakni permasalahan yang kedua yang wajib atas kita untuk mengilmuinya, mengetahuinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kalau dia disekutukan dengan apapun, dengan seseorang, dengan sesuatu dari makhluknya dalam peribadatan kepadanya. Bal huwa wahdahu al-mustahiqqu li'ibadah. Bahkan dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Sedangkan dalilnya adalah bagaimana yang disebutkan oleh penulis, yaitu firman Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa kepada seseorang, kepada siapapun dari makhluk Allah di samping kalian berdoa dan beribadah kepada Allah. Fanahallahu ta'ala ayyad'uwal insanu ma'allahi ahada. Dalam ayat ini Allah melarang seseorang menyeru kepada selain Allah di samping menyeru dan berdoa kepada Allah. Wallahu la yanha an syai'in illa wa huwa la yardahu subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidaklah melarang sesuatu kecuali pasti Allah tidak meridhoinya. Artinya ketika Allah melarang sesuatu berarti Allah benci kepada sesuatu tersebut. Allah murka kepadanya. Allah tidak meridhoinya. Wa qala Allahu azza wa jalla. Dan Allah azza wa jalla berfirman, "In takfuru fa inna Allaha ghaniyyun 'ankum wa la yardha li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum." Jika kalian kufur, maka sesungguhnya Allah Maha tidak butuh terhadap kalian. Artinya kekufuran hamba-hambanya itu tidak bermudarat, tidak membahayakan Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun kalau hamba-hambanya kufur, maka tidak memudaratkan Allah sedikit pun. Karena apa? Allah itu Maha Kaya, Maha tidak butuh kepada makhluknya. Apapun yang dilakukan makhluk tidak mempengaruhi Allah, tidak berpengaruh kepada Allah, tidak menambah maupun mengurangi kekuasaan Allah. Dan Allah tidak meridhai kekufuran bagi hamba-hambanya. Dan jika kalian bersyukur, maka syukurnya kalian itu diridhai oleh Allah. Allah ridha untuk kalian ketika kalian bersyukur. Dan kebaikannya kembali kepada para hamba. Ketika hamba bersyukur, maka dia mendapatkan kebaikan, yakni diridhai oleh Allah, diberikan tambahan nikmat, dijaga dianya dan keluarganya dan seterusnya. Dan sebaliknya ketika seorang hamba kufur, maka dia akan dibenci, dimurkai oleh Allah, akan mendapatkan siksaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan surat Az-Zumar ayat yang ke-7. Dan juga firman Allah Ta'ala, fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda 'anil qaumil fasiqin. Maka jika kalian ridha, rela terhadap mereka, orang kafir atau orang munafikin, maka sesungguhnya Allah tidak ridha terhadap orang-orang yang fasik. At-Taubah ayat 96. Fal kufru wasyirku la yardahu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kekufuran dan kesyirikan tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bal innama arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba limuharabatil kufri wasyirki wal qadai alaihima. Bahkan tujuan utama Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab adalah untuk memerangi kekufuran dan kesyirikan serta menghancurkan keduanya. Ini tujuan Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya hanyalah untuk memerangi kekufuran, kesyirikan, dan menghancurkan keduanya. Ini tujuannya. Tidak ada tujuan yang lain. Hanya ini. Atau ini menjadi tujuan utama. Tujuan utama diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitabnya adalah memerangi kekufuran, kesyirikan, dan menghancurkan keduanya. Berarti kekufuran dan kesyirikan adalah sesuatu yang paling dibenci dan dimurkai oleh Allah. Paling tidak diridhai oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Al-Anfal ayat 39. وَقَاتِلُهُمْ, dan perangilah mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, sampai tidak ada lagi fitnah, yakni kesyirikan, kekufuran di muka bumi ini. Dan sampai agama itu seluruhnya milik Allah. Sampai seluruh manusia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perintah bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk mengadakan jihad talab atau ekspansi, perluasan, menawarkan Islam kepada daerah-daerah kufur, negeri-negeri kafir. Ini bagi yang mampu. Kalau mampu, maka sebarkan dakwah, tawarkan dakwah kepada negeri-negeri yang masih kafir. Ketika mereka menerima, alhamdulillah, berarti menjadi kaum muslimin. Kalau tidak menerima, ditawarkan upeti. Ini bayar upeti. Mereka aman. Kalau enggak mau, ya sudah diperangi. Begitu. Sampai mereka terbunuh atau masuk Islam atau bayar upeti atau pajak. Wa idza kana Allah la yarda bil kufri wasyirki fa innal wajiba 'alal mu'min alla yarda bihima. Dan apabila Allah tidak meridhai kekufuran dan kesyirikan, maka wajib bagi seorang mukmin untuk tidak ridha dengan keduanya. Innal mu'mina ridahu wa ghadabahu tabi'un ridallaha ridallahi wa ghadabihi. Karena seorang mukmin keridhaannya dan kemarahannya itu mengikuti ridhonya Allah dan kemarahan Allah. Harus sesuai dengan ridhonya Allah dan kemarahannya. Fa yaghdabu lima yaghdhabullah, maka seorang mukmin dia akan marah terhadap sesuatu yang Allah marah dengannya, marah kepadanya. Ketika Allah marah kepada kekufuran, kepada kesyirikan, maka seorang mukmin juga akan marah kepada kekufuran dan kesyirikan. Wa yardha bima yardha Allahu 'azza wa jalla, dan seorang mukmin akan ridha, rela, senang dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah azza wa jalla. Fa kadzalika idza kana Allahu la yardha al-kufra wal syirka fa innahu la yaliqu bi mu'minin ay yardha bihima. Dan demikian pula apabila Allah tidak meridhai kekufuran dan kesyirikan, maka tidak pantas bagi seorang mukmin untuk ridha dengan keduanya. Tidak boleh. Karena apa? Berarti bertentangan dengan ridhanya Allah dan kemarahannya. Sedangkan seorang mukmin, keridhaannya dan kemarahannya harus mengikuti keridhaan dan kemarahan Allah. Dan yang kedua, kalau dia tidak ridha atau dia merasa ridha dengan kekufuran dan kesyirikan, dia rela, ridha, senang, atau tidak mengingkari dengan hatinya terhadap kekufuran dan kesyirikan yang ada, ini bisa mengancam keimanan dia. Bisa sampai habis keimanannya kalau dia tidak mengingkari kesyirikan dan kekufuran dalam hatinya. Minimalnya dia mengingkari, ini syirik, ini kufur, ini dosa yang paling besar, saya membencinya, saya tidak ridha kepadanya. Hatinya ada kebencian terhadap keduanya, kesyirikan dan kekufuran. Walaupun mungkin lisannya belum mampu untuk menasihati, menegur, apalagi dengan tangannya, maka tidak masalah. Karena apa? Fattakumullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kalau belum mampu, minimal dengan hati, ingkari dan tinggalkan kesyirikan, kekufuran tersebut. Jangan mendekatinya. Apalagi nonton. Enggak boleh. Menonton, menyaksikan, menghadiri atau mendatangi kesyirikan, acara kesyirikan, tempat yang ada kesyirikan padanya, enggak boleh kita datang. Kenapa? Khawatir termasuk ridha, rela. Walaupun mungkin sekedar ingin tahu apa sih kegiatannya, atau seperti kegiatan sebagian sekolah ya, kalau akhir tahun kelas 3 piknik ya. Ada yang kemana? Ke Jogja. Ada yang ke Borobudur. Nah ini kan, ya kalau ke tempat yang masih umum, terkreasi ke tempat umum, gak ada kesyirikan, pantai misalkan, ya gak ada kegiatan kesyirikan atau simbol-simbol kesyirikan, ya masih bisa. Tapi kalau datang ke tempat yang jelas itu agama kafir, Buddha atau Hindu, Borobudur, ya gak boleh datang. Kenapa? Dikhawatirkan kita ridha begitu. Tenang. Minimalnya akan kesana arahnya. Begitu. Dan akan menjadikan kita menjadi lemah pengingkarannya kepada kesyirikan dan kekufuran. Tempat piknik masih banyak. Jadi jangan datang ke tempat-tempat yang di situ merupakan simbol kesyirikan atau kekufuran, atau terjadi padanya kesyirikan dan kekufuran. Jangan dihadiri, jangan didatangi. Cari tempat-tempat yang lain yang sifatnya mubah, yang masih boleh, alam yang indah dan yang lainnya. Wasyirku amruhu khatirun. Kesyirikan urusannya itu sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni, tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa yang di bawah itu bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi syirik, kalau pelakunya tidak taubat sampai mati, yakni syirik akbar, Allah tidak akan mengampuni dia. Artinya di akhirat masuk neraka dan kekal selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Dan juga di sana ada dosa yang setingkat dengan syirik, begitu, yang juga tidak akan diampuni. Seperti apa? Kufur akbar, mencela Allah, mencela nabinya, memperolok-olok agama. Itu masuk dosa-dosa yang setingkat dengan syirik akbar, yang sama-sama tidak akan diampuni oleh Allah kalau tidak bertobat sampai mati. Orang-orang yang melecehkan agama, memperolok-olok agama, merendahkan agama, baik nabi, malaikat, syiar Islam dilecehkan, dijadikan bahan tertawaan, atau lafaz Allah diinjak, Al-Quran diinjak. Ini contoh-contoh kekufuran. Kufur akbar yang setingkat dengan syirik akbar. Hanya dosa-dosa yang di bawah itu yang ada kemungkinan diampuni. Dosa apa ya? Dosa-dosa besar. Minum khamar, berzina, mencuri. Memang itu semuanya dosa-dosa yang sangat besar. Tapi kalau dia belum bertobat, ketika mati, ada kemungkinan akan diampuni oleh Allah. Mungkin dia punya kebaikan, atau dia pernah mendapatkan musibah yang besar, sehingga Allah ampuni dosa-dosa dia. Atau dengan rahmat dari Allah diampuni, selama itu dosanya di bawah syirik dan kufur akbar. Tapi ada kemungkinan juga disiksa. Tapi kalaupun disiksa, tidak akan kekal. Terbatas dengan waktu. Kalau selesai, sudah diangkat dari neraka dan dimasukkan di surga. Tapi kalau syirik akbar dan syirik atau kufur akbar, tidak akan diampuni. Menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada orang yang telah mati, itu contoh-contoh syirik akbar yang tidak akan diampuni pelakunya kalau sampai mati belum bertobat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidzalimin min ansar. Al-Maidah 72. Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan atasnya surga, dan tempatnya adalah di neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang berbuat syirik akbar. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhala jannah, wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala nar. Hadits muttafaqun alaih. Siapa saja yang berjumpa kepada Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka pasti akan masuk surga. Dan sebaliknya, siapa saja yang berjumpa kepada Allah nanti di hari kiamat dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk neraka. Diancam masuk neraka. Walaupun syirik asghar, ada ancaman masuk neraka. Kalau syirik akbar jelas akan masuk neraka dan kekal selama-lamanya di dalamnya. Ini menunjukkan betapa bahayanya yang namanya syirik dan kufur akbar. Maka kita seluruh kaum muslimin wajib untuk berhati-hati darinya, waspada darinya, dan menjauhi keduanya sejauh-jauhnya. Karena bahayanya sangat sangat besar dan paling besar. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.